Cuéntame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berzikir sejenak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla. La hawla. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Al-Aliyyul Azim. Al-Aliyyul Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita? Apakah Allah mengetahui apapun yang terjadi? Yakin? Alhamdulillah. Kejadian yang baru-baru terjadi ini bisa menjadi musibah, bisa menjadi karunia. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Asr jelas orang yang beruntung dan yang merugi. Kita sudah hafal suratnya. Kalau pernyataan Donald Trump ini bisa menguatkan iman, maka kita beruntung. Kalau kita lebih sibuk dengan mengatakan Presiden Amerika lupa kepada Allah yang menciptakannya, kita rugi. Kalau kita sibuk dengan kebesaran Israel sampai lupa kepada maha kuasanya Allah, kita rugi. Jadi apapun yang terjadi harus menguatkan iman kita. Donald Trump hanyalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang rupanya kali ini ditakdirkan menjadi jalan bersatunya umat. Ada ulama yang ditanya, kenapa Allah tidak mempersatukan umat Islam? Lalu ulama ini bertanya, bagaimana jikalau seorang penggembala domba yang dombanya bertebaran ke sana sini, apa yang dilakukan? Maka didatangkanlah anjing-anjing yang bisa menggiring domba itu bisa berkumpul bersama. Rupanya sesudah di Indonesia Allah ciptakan seseorang yang mempersatukan umat, kali ini dari luar juga Allah takdirkan bagaimana ada seseorang yang bisa menggugah kita semua. Tidak hanya menggugah umat Islam, tapi juga menggugah orang-orang sedunia untuk menyadari ada satu amanah, yaitu bangsa Palestina. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita lebih banyak mengingat kekuasaan Allah. Jangan sampai membahas tentang nama seseorang lebih sering daripada menyebut nama Allah. Jangan sampai rasa hebat dari satu kelompok, satu negara sampai mendominasi rasa takjub kita kepada maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini hanya akan menguntungkan bagi kita kalau bisa menambah keyakinan kita kepada Allah. Bumi Palestina adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin ke sana. Jangan sampai jadi lupa ke Allahnya. Seakan-akan kalau dijajah menjadi lemah, seakan-akan kalau Israel punya segala senjata, kita merasa menjadi kecil. Tidak, semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah hadirin? Dan sangat mudah bagi Allah membolak-balik apapun juga. Keyakinan ini harus ada. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan selain Allah, padahal hanya Allah lah yang kuasa menentukan segala-galanya. Dua, wa'amilu salihat. Kejadian ini akan menguntungkan kita semua kalau menjadi ladang amal. Kita sudah dengar orasi, pidato, dakwah. Yang penting adalah bukti. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dua, yang zuri ila qulubikum wa a'malikum. Kita rugi dengan adanya kasus ini, kejadian ini, kalau tidak nambah bersih hati kita, tidak nambah amal kita. Sudah, tadi sudah banyak diuraikan. Ayo, yang penting bukti. Jangan sampai hanya mendengar, hanya tahu, hanya paham. Bukti, karena Allah itu melihat hati dan amal. Sudah, mulai sekarang tidak usah ragu-ragu. Apa yang paling bisa kita lakukan? Tadi apa? Perhiasan apa? Saya enggak punya perhiasan, Ustaz. Jam. Ini jam paling bagus. Mau lihat? Ah, ini. Ya. Nih, Pak, pertama, Ustaz. Biar di-shoot. Ah, malu. Dan titipan Allah. Jangan ragu-ragu, hadirin. Mumpung ada ladangnya, dikasih rezeki, udah sembunyi Ustaz. Apalagi udah gak bawa apa-apa lagi ini. Hadirin, kalau HP dikasihin ya gelisah lah, nanti isinya tahu. Bu, Pak, dengar. Dikasih rezeki, gak dikasih jalan menafkahkannya, itu rugi. Berarti kita cuma nanggung hisabnya aja. Jadi kalau udah dikasih rezeki oleh Allah, dikasih jalan, barulah itu rezeki yang sebenarnya. Jadi jangan bangga punya emas, punya cincin, punya mobil, punya rumah, itu biasa saja. Tapi ketika Allah ngasih jalan, bagaimana harta kita manfaat, baru jadi rezeki kita. Kan rezeki itu tiga, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Nah ini sekarang ada jalannya. Alhamdulillah, saya senang akhir bisa menyampaikan laporan juga dari pesantren. Alhamdulillah, Pak, sudah dikirim ke sana. Memang dari 1000 hanya baru 55 orang yang kita bantu yang di rumah sakit. Tapi itu pun dana jamaah. Daripada kita makan enak, lebih baik menjadi makanan bagi saudara kita di sana. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Kita harus gunakan momentum ini semuanya untuk mulai mendakwahkan tentang Palestina ini. Kita nih para orang tua tanggung jawab, anak-anak kita ngerti nggak urusan Palestina ini. Ibu ke suami, suami ke istri, ke tetangga, kita punya tugas dakwah sekarang. Mensosialisasikan tentang keberadaan penjajahan di Palestina ini. Perkara nanti memerdekakan itu dalam kekuasaan Allah. Tapi kita ambil bagian di dalam tawassaw bil haq, ini merupakan keberuntungan bagi kita. Dan yang keempat, tawassaw bis sabr. Maka kita harus mulai sangat menahan diri dalam sabar. Itu artinya menahan diri, mengendalikan diri, dan ngajak orang sabar. Sabar dalam apa? Dalam taat. Kita tahu bahwa yang ngebulak-balik takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini, kita semakin sabar di dalam taat ke Allah. Salat kita bisa semakin lama, doa kita semakin banyak. Itu sabar. Sabar itu bukan hanya menghadapi musibah. Sabar dalam taat. Juga kita makin sabar di dalam menjauhi maksiat. Karena kalau kita ingin doa kita diijabah, jangan campurkan doa dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, kita ingin doa kita didengar oleh Allah. Walaupun doa kita tersembunyi di kamar, tapi tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Mungkin dengan doa kita satu peluru meleset. Mungkin dengan doa kita ibu yang pedih menjadi kuat. Mungkin dengan doa kita yang terluka menjadi tegar. Atau mungkin dengan doa kita itu tentrum itu dibalikan hatinya oleh Allah untuk mencabut kembali. Oh serius, hadirin? Kekuatan doa itu melampaui segala kekuatan. Tapi kalau kita ahli maksiat, kapan doa kita menjadi mustajab? Jadikan kejadian ini membuat kita semakin sabar menjauhi maksiat. Jangan banyak ngomong kecuali pastikan falyakul khairan aw liyasmut. Lalu kita juga makin sabar menghadapi beragam kepahitan bandingkan dengan kepahitan saudara kita di Palestina. Kalau kita sudah makin sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, sebarkan juga kesabaran ini bagi yang lain. Jadi terjadi perubahan pada kita. Allah Maha menyaksikan. Kalau kitanya berubah, insya Allah saudara kita yang ada di Palestina itu juga akan dapat ganjarannya. Karena perjuangan dan pengorbanan mereka syariatnya sudah menggugah dan merubah umat yang lebih banyak. Hadirin, kita akan beruntung kalau kejadian ini makin nambah iman kepada Allah, makin yakin, nambah untung kalau kita jadi ladang amal, ladang dakwah, dan ladang kesabaran. Siapapun yang tidak nambah yakin ke Allah, tidak nambah iman, tidak nambah dakwah, tidak nambah sabar, berarti kita tidak dapat manfaat dari kejadian ini, bahkan na'udzubillah kita jadi orang yang merugi, na'udzubillah. Mudah-mudahan sesudah ini kalau lihat barang-barang di rumah lebih suka barang itu manfaat bagi saudara kita di Palestina. Kalau di rumah kita tidak manfaat, jangan berat hadirin, tidak akan berkurang harta dengan dinafkahkan di jalan Allah. Kalau saudara kita berjuang dengan jiwanya, kalau kita belum sanggup, mudah-mudahan harta, doa dan dakwah kita menjadi lahan perjuangan kita. Semoga Allah yang Maha Mendengar mengaruniakan kepada kita hikmah sehingga kita bisa berubah dan menjadi jalan perubahan, dan insya Allah pada waktunya Allah memerdekakan Palestina dari tangan penjajah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.